Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini dua pelajaran yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sebelum masuki pelajaran ke-16, yaitu kosakata tentang warna, kita baca atau kita dengarkan terlebih dahulu sebagian ikhwah yang akan menyetorkan hafalan kosakata pelajaran ke-14 dan pelajaran ke-15. Nah, bisa kita mulai. Tafadhol, siapa yang ingin membaca? Nah, Ustaz. Tafadhol, Al-Akh Ammar Abu Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu rabi'a asyara, pelajaran 14. Al-adadu, bilangan. Ahada asyara, 11. Isna asyara, 12. Salasata asyara, 13. Arba'ata asyara, 14. Khamsata asyara, 15. Sittata asyara, 16. Sab'ata asyara, 17. Samaniyata asyara, 18. Tis'ata asyara, 19. Isyaruna, 20. Ad-darsul khamisu asyara, pelajaran 15. Asma us-suhuri, nama-nama bulan. Al-muharramu, muharram. Safarun, safar. Rabi'ul awalu, rabi'ul awal. Rabi'ul akhiru, rabi'ul akhir. Jumadal ula, jumadal ula. Jumadal akhiratu, jumadal akhir. Rajabun, rajab. Sya'banun, rajabun, rajab. Sya'banu, sya'ban. Ramadanu, ramadan. Syawalun, syawal. Dzulqa'dati, dzulqa'dah. Dzulhijjati, dzulhijjah. Naam, masyaallah, barakallahu fiik. Berikutnya, silakan. Nastad. Al-Akh Abu Saufa dulu. Silakan. Naam, tar. Bismillah. Ad-darsur rabi'a asyara, pelajaran ke-14. Al-adadu, bagian kedua. Ahada asyara, 11. Isna asyara, 12. Salasata asyara, 13. Arba'ata asyara, 14. Khamsata asyara, 15. Sittata asyara, 16. Sab'ata asyara, 17. Samaniyata asyara, 18. Tis'ata asyara, 19. Aishruna, 20. Ad-darsul khamisa asyara, pelajaran ke-15. Asma'us syuhur, nama-nama bulan. Al-muharramu, safarun. Rabi'ul awwalu, Rabi'ul akhiru. Jumadal ula, Jumadal akhiratu. Rajabun, Sya'banu, Ramadanu, Syawalun. Dzulqa'dati, Dzulhijjati. Alhamdulillah. Naam, barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Ma'ustad. siapa ini? Al-Akh Abu Syifa. Silakan. Bismillah. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Pelajaran 14. Al-Adadu. Bilangan bagian kedua. Ahada Asyara. 11. Isna Asyara. 12. Thalasata Asyara. 13. Arba'ata Asyara. 14. Khamsata Asyara. 15. Sittata Asyara. 16. Sab'ata Asyara. 17. Tamaniyata Asyara. 18. Tis'ata Asyara. 19. Aishruna. 20. Ad-Darsul Khamisata Asyara. Pelajaran 15. Asma'ul Syuhuri. Nama-nama bulan. Al-Muharramu. Muharram. Al-Muharramu. Muharram. Safar. Safarun. Safar. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awalu. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhiru. Rabi'ul Akhir. Jumadil Ula. Jumadil Awal. Jumadil Akhiru. Jumadil Akhir. Rajabun. Rajab. Sya'banu. Sya'ban. Ramadanu. Ramadan. Syawalun. Syawal. Dzulqa'dati. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Dzulhijjati. Dzulhijjah. Naam ustaz. Naam barakallahu fiik. Siapa lagi? Ana ustaz. Al-Ahad. Al-Akh Abu Abdillah Joko. Berikutnya Al-Akh Buju. Silakan. Naam. At-Tashur Rabi'a Asyar. Pelajaran ke-14. Al-Adadu. Bilangan bagian kedua. Ahada Asyara. 11. Ithna Asyara. 12. Salasata Asyara. 13. Arba'ata Asyara. 14. Khamsata Asyara. 15. Sittata Asyara. 16. Sab'ata Asyara. 17. Tamaniyata Asyara. 18. Tis'ata Asyara. 19. Isruna. 20. At-Tarsur. At-Tarsur Khams. Khamsa Asyara. Pelajaran kelima. At-Tarsur Khamisa Asyara. Pelajaran kelima belas. Asma Ush-Shuhuri. Nama-nama bulan. Al-Muharramu. Muharram. Syafarun. Safar. Rabi'ul Awalu. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhiru. Rabi'ul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Ula. Jumadal Akhiratu. Jumadal Akhirah. Rajabun. Rajab. Sya'banu. Sya'ban. Ramadanu. Ramadan. Syawalun. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulqa'dati. Dzulqa'dah. Dzulhijjati. Dzulhijjah. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal akh Buju. Naam ustaz. Bismillah. At-Tarsur Rabi'a Asyara. Pelajaran 14. Al-Adadu. Bilangan bagian kedua. Ahada Asyara. 11. Isna Asyara. 12. Salatata Asyara. 13. Arba'ata Asyara. 14. Khamsata Asyara. 15. Sittata Asyara. 16. Sab'ata Asyara. 17.

asfaru, coklat, asmaru, abu-abu, armadu. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Ana Ustaz. Tafadhal al-akh Aslam. Naam. Ad-darasu as-sadisa wa asyara. Pelajaran 16. Al-alwanu warna. Aswadu hitam. Abayadu putih. Akhdaru hijau. Azraku biru. Ahmaru merah. Asfaru kuning. Asmaru coklat. Armadu abu-abu. Naam, masyaallah, barakallahu fik. Silakan berikutnya. Ana Ustaz. Tafadhal al-akh Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran 16. Al-alwanu warna. Hitam. Aswadu putih. Abyadu hijau. Akhdaru biru. Azraqu merah. Ahmaru kuning. Asfaru coklat. Asmaru abu-abu. Armadu. Naam, ahsan, tabarakallah fiik. Siapa lagi? Silakan. Tafadhal. Bismillah. Ad-darsus sadisa asyara. 16. Al-alwanu warna. Hitam aswadu. Putih abayadu. Hijau akhdaru. Biru azraku. Merah ahmaru. Kuning asfaru. Coklat asmaru. Abu-abu armadu. Naam, barakallahu fiik. Silakan yang lainnya. Ana Ustaz. Tafadhal ah Yunus. Bismillah. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran 16. Al-alwanu warna. Hitam aswadu. Putih abyadu. Hijau akhdaru. Biru asyraku. Merah ahmaru. Kuning asfaru. Coklat asmaru. Abu-abu armadu. Barakallahu fiik. Silakan yang lainnya. Sudah? Enggak ada. Abu Khadijah. Sinyalnya kayak kurang baik. Al-Akh Abu Aulia. Silakan dibaca. Bismillah. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran 16. Al-alwanu warna. Hitam aswadu. Putih abyadu. Hijau akhdaru. Biru asroku. Merah ahmaru. Kuning asfaru. Coklat. Asmaru. abu-abu, armadu. Nah, maksudnya barakallahu fiik. Tafadhal akh Abu Khadijah, mau dicoba? Wah, sinyalnya lagi jelek. Nah, sinyalnya lagi jelek. Silakan yang lainnya. Al-Akh Abu Ja'far. Halo, Ustaz. Silakan. Bismillah. Ad-Darsus Sadisat Asyara. Pelajaran 16. Al-Alwanu, warna. Hitam. Aswadu. Putih. Abyadu. Hijau. Ahdaru. Biru. Azraku. Merah. Ahmaru. Kuning. Ashfaru. Coklat. Asmaru. Abu-abu. Armadu. Naam, Ustaz. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup ya, Insya Allah. Nah, berarti dengan ini kita sudah selesai buku yang pertama. Buku yang pertama, alhamdulillah selesai. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada buku yang kedua. Akan kita lanjutkan pada buku yang kedua. Tetapi tetap harus untuk di murojaah, diulang kembali hafalan kosakata yang telah kita hafalkan bersama-sama pada buku yang pertama ini. Dihafalkan, kemudian latihan-latihan kalau ingin coba untuk dikerjakan. Karena nanti pada buku yang kedua bukan hanya sekedar menghafal, tapi di sana sudah ada pengenalan materi-materi sedikit demi sedikit. Jadi kosakata-kosakata yang sudah kita hafalkan insya Allah akan terulang kembali di buku yang kedua dan buku seterusnya. Nah, ketika kita sudah hafal kosakata tersebut, maka kita tidak perlu lagi mengulang kosakatanya, tapi langsung pada penerapan materi teori yang akan kita pelajari. Ya. Jadi supaya tidak berat ketika masuk buku yang kedua, buku yang pertama yang sudah selesai ini dibaca kembali. Dibaca di rumah. Dihafalkan, diulang. Bisa sama putra-putri antum kalau antum sudah berkeluarga dan punya anak-anak, atau bisa bersama keluarga, atau bisa bersama teman, diulang hafalannya. Nah, tapi insyaallah kita ketemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.